Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-9 dari bulan Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 16 Desember 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas faedah yang terkandung dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mengatakan sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'da adh-dhuhri wa raka'ataini ba'da al-jum'ati wa raka'ataini ba'da al-maghribi wa raka'ataini ba'da al-isya. Sungguh aku pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, kemudian 2 rakaat setelah salat Jumat. Dan alhamdulillah 3 waktu ini telah kita selesaikan pembahasannya secara global. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah al-isya. Inilah insyaallah taala yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini biiznillah taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara umum beliau adalah seorang yang senantiasa menjaga salat sunan rawatib yang ada pada salat-salat maktubah kecuali al-asr. Akan kita jelaskan pula pada riwayat yang berikutnya, yakni hadis yang ke-59, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga salat sunnah sebelum subuhnya, ratibah qabla al-fajr, qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh. InsyaAllah akan masuk pembahasannya pada hadis yang berikutnya. Adapun yang berkaitan dengan raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, datang dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang mauquf, beliau mengatakan ni'ma sa'atil ghaflah ba'dal maghrib tersebut adalah waktu yang sangat banyak dilalaikan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ada seorang yang berazam, memiliki niat yang kuat untuk tidak meninggalkan sholat sunnah setelah maghrib, artinya dia dikecualikan dari mayoritas muslimin. Karena mayoritas muslimin, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah orang yang melalaikan sholat sunnah setelah al-maghrib. Nanti insyaAllah di akhir pembahasan kita akan menyebutkan bagaimana tingkatan sholat ini yang paling mulia. Tingkatan sholat-sholat sunnah yang paling utama adalah sholat sunnah al-fajr sebelum subuh, karena tidak pernah ditinggalkan sama sekali oleh Nabi SAW. Yang ada pada peringkat kedua, sholat sunnah setelah maghrib, dengan keutamaan yang biiznillah ta'ala akan kita bahas. yakni as-salatu fi ma bainal maghrib wal isya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ada waktu di mana mayoritas kaum muslimin sering melalaikan untuk mengerjakan salat sunnah padanya. Waktu apa itu? Bainal maghrib wal isya, antara salat maghrib dengan salat isya. Hadis yang sahih mauquf diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamul Kabir. Dan dalam riwayat yang lain marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam pernah bersabda, man shalla ba'dal maghriba qabla ay yatakallam raq'ataini qabla ay yatakallam raq'ataini rufi'at salatuhu fi 'illiyyin. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Mundhiri, begitu pula Ibn Abi Syaibah di dalam Al-Musannaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi, barang siapa yang mengerjakan salat sunnah setelah maghrib, qabla ay yatakallam, sebelum dia berbincang dengan saudaranya. Karena memang waktu maghrib adalah waktu yang paling munasib, waktu yang paling nyaman, waktu yang paling tepat untuk kita mengobrol dengan teman-teman duduk kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan kolega-kolega kita, keluarga-keluarga kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siap man shalla ba'dal maghribi, siapa yang mengerjakan dua rakaat setelah maghrib sebelum dia berbincang dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, rufi'at salatuhu fi 'illiyyin, salatnya itu, dua rakaatnya itu akan diangkat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala ke 'illiyyin. Yani artinya amalannya tersebut akan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang mulia. Kalau sudah amalan itu terangkat ke atas langit, al-'illiyyin, ini berarti menunjukkan amalan tersebut adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan tersebut memiliki fadilah, keutamaan. Kita mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadisnya ketika menjelaskan tentang fadilatus shaum, keutamaan berpuasa, wa ana ajzi bih, akulah yang akan membalas puasa tersebut. Artinya amalan puasa akan langsung naik kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula salat sunnah dua rakaat setelah maghrib. Dan dinaikkan amalan seorang hamba ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang berselisih amalannya akan tertahan di muka bumi. Amalannya akan tertahan di dunia, tidak akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat Allah Azza wa Jalla ada yang diperintahkan untuk menaikkan amalan-amalan hambanya di waktu pagi dan di waktu petang. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para malaikatnya, kalau ada dua hambaku yang berselisih, tahanlah amalan tersebut. Sampai kapan? Hatta yastaliha, sampai dua orang tersebut berdamai kembali. Artinya apa? Diangkatnya seorang hamba ini, diangkatnya amalan seorang hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu amalan yang matlub, yang butuh untuk kita cari, yang butuh untuk kita semangat dengan amalan-amalan tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini riwayat Ibn Abi Syaibah dan Al-Imam Al-Mundhiri alaihi marahmatullah, man shalla ba'dal maghribi qabla ay yatakallam raq'ataini rufi'at salatuhu fi 'illiyyin. Siapa yang mengerjakan salat maghrib sebelum dia berbincang dengan saudaranya, sebelum dia berbincang dengan keluarganya, maka salatnya akan diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan salat sunnah setelah al-maghrib. Kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, salat sunnah yang berikutnya yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wa raka'ataini ba'dal isya, dua rakaat setelah isya. Dua rakaat setelah isya juga sunnah, salat sunnah yang senantiasa dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dalam keadaan mukim. Apabila beliau musafir, insyaallah taala akan kita jelaskan, mayoritas dari salat-salat sunnah ini ditinggalkan oleh beliau, kecuali tinggal dua, yaitu al-witr dan salat sunnah sebelum subuh, sebelum al-fajr. Salat empat rakaat yang biasa beliau kerjakan sebelum zuhur ditinggalkan ketika beliau dalam keadaan musafir. Dua rakaat setelahnya ditinggalkan. Dua rakaat setelah maghrib ditinggalkan, begitu pula dua rakaat setelah al-isya dalam keadaan musafir. Tapi dalam keadaan mukim, beliau alaihi salatu wasalam senantiasa mengerjakan 2 rakaat setelah al-isya. Wa fi lafdhin, dan dapat lafaz dan dalam lafaz yang lain, fa ammal maghribu wal isya wal jumu'atu fa fi baitihi. Adapun salat sunnah maghrib, salat sunnah isya dan salat sunnah jumu'ah dikerjakan oleh beliau alaihi salatu wasalam di rumah beliau. Wa fi lafdhin, dan dalam riwayat yang lain, anna bin Umar qala haddatsani Hafsah. Abdullah bin Umar mengatakan Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma telah mengkhabarkan kepada aku, yakni saudari beliau sendiri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifataini ba'da ma yatlu'ul fajr wa kanat sa'atan la adkhulu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha. Ini akan membahas tentang 2 rakaat sebelum subuh yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Hafsah bintu Umar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat erat kaitannya dengan hadis yang berikutnya, maka kita bacakan sekalian. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadd ta'ahudan minhu ala raq'atay al-fajr. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau kita mau menelaah lebih dalam riwayat yang berkaitan dengan salat sunnah sebelum subuh, mayoritasnya diriwayatkan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang ada di hadapan kita riwayat Hafsah bintu Umar istri beliau alaihi salatu wassalam. Riwayat yang ada di hadapan kita juga Aisyah radhiyallahu taala anha, juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin menguatkan bahwa amalan ini senantiasa dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam fi baitihi alaihi salatu wassalam. Di rumah beliau dan di rumah-rumah keluarga beliau, karena beliau memiliki 9 istri yang setiap harinya akan memiliki jatah sendiri-sendiri, giliran sendiri-sendiri yang akan didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hafsah memiliki riwayat, Aisyah pun memiliki riwayat tentang salat sunnah sebelum al-fajr. Wa fi lafdhin, berkata al-Imam Abdul Ghani, atau sebelumnya an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadd ta'ahudan minhu ala raq'atay al-fajr. Tidak ada salat yang senantiasa dijaga asyadda ta'ahudan, dijelaskan oleh al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin Al-Faqih, maknanya adalah aqwa muhafadzatan, asyadda ta'ahudan ay aqwa muhafadzatan. Tidak ada salat yang paling dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari salat-salat sunnah ala raq'atay al-fajr dibandingkan salat sunnah sebelum subuh. Tidak ada salat-salat sunnah yang senantiasa dijaga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan salat sunnah sebelum al-fajr. Wa fi lafdhin li Muslim, dan dalam riwayat lain, riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang ada isi, apa yang ada di dalam dunia ini isinya, harta benda, anak keturunan, keluarga, dan yang seterusnya, itu semuanya apabila dibandingkan, ditimbang dengan 2 rakaat sebelum al-fajr, 2 rakaat sebelum al-fajr jauh lebih utama. Dijelaskan oleh al-Imam As-Safarini alaihi rahmatullah, di sana ada riwayat lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang senantiasa menjaga salat sunnah sebelum subuh ini. Dijelaskan oleh beliau, afdalu hadhihi rawatib raka'ata al-fajr. Rakaat yang paling dijaga, yang paling utama, menunjukkan ini paling utama karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan ada yang berpendapat sampai kepada tingkatan 2 rakaat ini adalah 2 rakaat yang wajib karena tidak pernah sama sekali ditinggalkan oleh Nabi, baik mukim walaupun dalam keadaan safar, mukiman wa musafiran, selalu dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dengan sepakat para fuqaha memiliki sebuah kesimpulan, afdal hadhihi rawatib, dari solat-solat sunnah rawatib yang dikerjakan oleh beliau alaihissalatu wassalam, yang paling utamanya adalah solat sunnah sebelum al-fajr. Lima marra min al-hadith, dari hadith-hadith yang telah kita bahas. Thumma sunnat al-maghrib, kemudian sunnah setelah maghrib yang telah barusan kita bahas. Thumma sawa, kemudian yang setelahnya sama kedudukannya, yakni kedudukan solat sunnah sebelum zuhur, solat sunnah setelah zuhur, setelah jumat, semuanya sama, tidak ada tingkatan yang lebih dibandingkan yang lainnya. Yang memiliki keutamaan dua ini, al-fajr dan al-maghrib. Dalam riwayat lain disebutkan oleh beliau dari hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Abu Dawud alaihi rahmatullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau selesai mengerjakan salat sunnah sebelum al-fajr ini, ada satu amalan yang senantiasa dikerjakan oleh beliau alaihi salatu wasallam di rumah beliau sebelum beliau keluar menuju masjid kaum muslimin, masjid An-Nabi alaihi salatu wasallam. Hadits Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atay al-fajr, adalah Nabi alaihi salatu wasallam apabila selesai mengerjakan dua rakaat setelah subuh, selesai mengerjakan dua rakaat setelah al-fajr, ittaja'a ala syaqqihi al-ayman, beliau berbaring di sisi kanan badan beliau. Jadi sebelum beliau keluar menuju masjid untuk menjadi imam, sebelum dikumandangkannya iqamah, beliau berbaring dulu, beristirahat sejenak di bahagian kanan dari tubuh beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari wal Imam Muslim, begitu pula al-Imam Abu Daud alaihim rahmatullah. Dalam riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam dijelaskan, kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam idza shalla raka'atay al-fajr fa in kanat mustayqidatan haddatsani wa illa ittaja'a. Ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila beliau alaihi salatu wassalam selesai dari mengerjakan salat sunnah sebelum subuh, dua amalan yang beliau kerjakan. Kalau tidak yang pertama, yang kedua. Yang pertama, kalau beliau dalam keadaan duduk, beliau akan mengajak bicara keluarga-keluarganya. Kalau sedang di rumah Aisyah, diajak bicara Aisyah. Kalau sedang di rumahnya Hafsah, diajak bicara Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Mengajak bicara keluarga-keluarga beliau, bermu'anasah, berbasa-basi. Ini termasuk bahagian dari al-khair yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istri-istrinya dalam muamalahnya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri-istriku. Ini kemungkinan yang pertama atau amalan yang pertama yang biasa beliau kerjakan. Wa illa, kata Aisyah radhiyallahu anha, ittaja'a, kalau tidak beliau akan berbaring di sisi kanan tubuh beliau alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ar-raq'ataini qabla salati as-subhi falyattaji' ala yaminihi." Perintah dari beliau alaihi salatu wassalam, apabila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan, telah menunaikan dua rakaat khafifatain, nanti akan kita sebutkan, dua rakaat yang sangat ringan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah dikerjakan, salah seorang dari kalian selesai mengerjakan salat sunnah sebelum subuh tersebut, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, falyattaji' ala yaminihi, hendaknya dia berbaring di sisi kanan tubuhnya. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi alaihi rahmatullah, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasanun sahih. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, ini di antara adab dan di antara sunnah yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam ketika beliau selesai dari mengerjakan salat sunnah sebelum al-fajr. Tentu hal ini melihat kepada kondisi yang ada di tengah-tengah kita, apabila memungkinkan untuk kita amalkan, fabiha wa ni'mah, itulah yang jelas menjadi bahagian yang paling afdol. Akan tetapi yang paling penting untuk kita ketahui, hal ini tidak dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di masjid. Jadi ini sekaligus tanbih untuk kepada para talabah yang sampai besok subuh langsung mempraktekkan hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya di rumah beliau. Jadi untuk kepada para aba, para ikhwan al-mutazawijun, amalkanlah sunnah ini. Selesai mengerjakan, kurang lebih masih ada waktu untuk menuju masjid, masih ada waktu sekitar 5 menit untuk menunggu imam datang, berbaring dulu di sisi bahagian kanan. dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi dan mengamalkan perintah beliau alaihi salatu wassalam. Dan dalam riwayat lain, ada doa yang diajarkan oleh beliau apabila seorang berbaring di sisi kanan tubuhnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Annahu yaqulu fi hadhihi ad-daj'ah. Yang dipanjatkan, doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika berbaring pada keadaan tersebut, yakni sebelum mengerjakan salat wajib al-fajr, Allahumma qini azabak, ya Allah, lindungilah aku dari azabmu. Yauma tab'atsu ibadak, ketika atau di mana engkau nanti akan membangkitkan seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, qini azabak, lindungilah aku dari azab-azabmu di hari di mana engkau nanti akan membangkitkan semua hamba-hambamu. Jadi doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kondisi berbaring di sisi kanan tubuh beliau alaihi salatu wassalam, Allahumma kinni azabak yauma tab'atsu ibadak, ya Allah, lindungilah aku dari azabmu di mana engkau nanti akan membangkitkan seluruh hamba-hambamu pada hari tersebut. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan oleh Al-Imam As-Safarini alaihi rahmatullah, fi'lu hadhihi ar-rawatib bal sa'irun nawafil fil baiti afdalu min fi'liha fil masajid. Atau sebelum kita membahas pembahasan ini yang berkaitan dengan yang paling utama salat sunnah yang telah dikerjakan atau yang akan dikerjakan oleh seorang muslim adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dikerjakan di rumah-rumah mereka. Kita akan membawakan hadis-hadisnya dan dalil-dalilnya menunjukkan sholat di rumah itu, sholat sunnah di rumah itu jauh lebih utama dan jauh lebih disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada pembahasan itu, kita akan sedikit membahas tentang keutamaan sholat sunnah sebelum subuh yang ternukil dari sebahagian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikerjakan oleh beliau alaihi salatu wassalam dalam riwayat Hafsah Ummul Mu'minin bintu Umar radhiyallahu ta'ala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdatain khafifatain. Yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua rakaat yang ringan sebelum al-fajr. Dan dalam riwayat yang lain, kana idza tala' al-fajr, apabila waktu fajar telah masuk, la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Beliau tidak akan mengerjakan kecuali dua rakaat yang ringan, yakni sebelum al-fajr. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, yarka'u rak'ataini khafifataini qabla an tuqama salatul fajri ba'da an yatabayyana al-fajr. Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa ruku', senantiasa mengerjakan dua rakaat sebelum al-fajr, yakni sebelum mengerjakan salat wajib al-fajr, qabla an tuqam shalah, sebelum dikerjakan salat wajib al-fajr, ba'da an yatabayyana al-fajr, setelah waktu fajar tersebut telah terbit. Kan yusalli rak'atay al-fajr fa yukhaffif. Beliau alaihi salatu wassalam senantiasa mengerjakan salat sunnah al-fajr tersebut, telah kita singgung tadi, baik dalam keadaan mukim atau dalam keadaan musafir, fayukhaffif, beliau meringankan dua salat atau dua rakaat tersebut, hatta inni la aqul, sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, hal qara'a fihima bi ummil Qur'an, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah pada dua rakaatnya, saking ringannya apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari dua rakaat sebelum al-fajr tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa dua rakaat sebelum al-fajr, di samping kemuliaan yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya, ini pun menunjukkan bahwa tata cara kaifiyah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan dua rakaat yang ringan. Maka dijelaskan oleh a'immah kita, ulama kita, diantaranya adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah, bagaimana apabila ada seorang yang ingin memanjangkan dua rakaat sebelum subuh sunnahnya, dua rakaat salat sunnah sebelum al-fajr, maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan khilaful aula, dia telah melakukan sesuatu yang menyelisihi al-aula, yang afdal, yang paling utama mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu dengan meringankan dua rakaat sebelum al-fajr tersebut. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah di dalam faedah yang beliau sebutkan ketika mensyarah hadis ini, anna ratibatul fajri tusalli fi safari wal hadar. Dua rakaat sebelum subuh itu dikerjakan fi safari wal hadar, dalam kondisi musafir, seorang dalam perjalanan jauh ataupun dalam keadaan mukim. Bi khilafi ratibatil dhuhri wal maghrib wal isya fala tusalla fi safar. Berbeda dengan salat sunnah rawatib zuhur, maghrib dan isya, maka salat sunnah rawatib pada tiga waktu ini tidak dikerjakan pada keadaan safar. Dalam keadaan seorang safar melakukan perjalanan jauh, disunnahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam untuk tidak mengerjakan salat-salat sunnah tersebut. Faedah, disebutkan sebuah faedah oleh beliau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Wajhu munasabati wad'u hadithi Ibni Umar wa Aisyah anir rawatib fi babis salatil jama'ah bayanun anna salatal jama'ah innama tushra'u fil fara'id duna rawatibiha. Kenapa dalam hadis al-umdah oleh al-musannif Abdul Ghani al-Maqdisi alaihi rahmatullah, hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah dimasukkan ke dalam pembahasan al-jama'ah, bab salatul jama'ah? Karena bab yang sedang kita bahas adalah bab salatul jama'ah. Tapi kenapa di akhir bab ini dinukilkan dua hadis dari Ibnu Umar dan Aisyah yang berkaitan dengan salat sunnah rawatib, padahal salat sunnah rawatib tidak dikerjakan secara berjamaah? Maka beliau akan menjawab ini, bayanun anna salatal jamaah innama tushra'u fil fara'id. Syekh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi ingin menjelaskan kepada kita bahwa salat sunnah itu tidak dikerjakan secara berjamaah. Yang dikerjakan secara berjamaah hanyalah lima waktu salat. Zuhur, maghrib, az-zuhur, asar, maghrib, isya, al-fajr, faqat. Yang dikerjakan oleh muslimin dengan berjamaah. Maka sebahagian pihak yang mengerjakan salat-salat sunnah berjamaah khilafus sunnah, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dikerjakan oleh beliau, salat-salat sunnah itu dilakukan munfaridan, sendiri-sendiri, tidak secara berjamaah. Maka di sini dinukilkan oleh Syekh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Musannif Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, dua hadis ini akan beliau, yang ingin beliau isyaratkan, yang ingin beliau sampaikan faedahnya kepada kita adalah ini salat sunnah dikerjakan munfaridan, terpisah dari salat faraid. Kalau salat-salat wajib na'am berjamaah, tapi kalau salat-salat sunnah tidak dikerjakan secara berjamaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha fi baitihi alaihi salatu wasallam. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa mengerjakan salat sunnah tersebut di rumah beliau. Maka kita akan masuk kepada pembahasan ini yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Safarini alaihi rahmatullah. Riwayat yang mendukung akan hal ini adalah hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza qada ahadukum salatuh." Apabila salah seorang dari kalian telah mengerjakan salat-salatnya, "Falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi." Jadikanlah salah satu dari salatnya tersebut, yakni dari salat-salat sunnah, untuk dia kerjakan di rumahnya. "Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira." Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang banyak apabila seorang hamba mengerjakan salat sunnah di rumahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan selain beliau alaihi rahmatullah. Dan dalam riwayat lain, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dengan perintah yang tegas, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum." Kerjakanlah salat-salat sunnah kalian di rumah-rumah kalian. "Wala tattakhiduha quburan." Dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian tersebut seperti kuburan. Tidak dikerjakan padanya salat, tidak pula dibacakan padanya Al-Qur'anul Karim. Maka Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini dengan tegas memerintahkan, kerjakanlah salat-salat sunnah di rumah-rumah kalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Dan dalam hadis yang lain, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Sa'altu Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuma afdal ya Rasulullah, as-salatu fi baiti aw as-salatu fil masjid?" Mana yang lebih afdal ya wahai Rasulullah? Apakah aku mengerjakan salat sunnah di rumahku ataukah di masjid? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Qal ala tara ila baiti ma aqrabahu minal masjid? Wahai Ibnu Mas'ud, apakah engkau tidak melihat sedekat apa rumahku dengan masjid? Karena rumah Nabi SAW dengan masjid jaraknya hanya sebuah pintu. Nabi SAW keluar dari pintu, sudah masuk ke masjid beliau SAW. Ala taro, tidaklah engkau melihat wahai Ibnu Mas'ud, ila baiti ma aqrabahu minal masjid, betapa dekatnya rumahku ini dengan masjidku. Fali anna usalli fi baiti, dan ketika aku mengerjakan salat-salat sunnah di rumahku, kata beliau SAW, ahabbu ilayya min an usalliya fil masjidi illa an takuna salatan maktubatan. Salat yang aku kerjakan di rumahku itu jauh lebih aku cintai, jauh lebih aku senangi, kecuali salat yang aku dirikan adalah salat-salat maktubah, salat-salat wajib. Kalau salat wajib, na'am, qiyamul lail, salat sunnah, witir, dan yang seterusnya, rawatib, semuanya dikerjakan oleh Nabi SAW di rumah beliau. Kalaulah salat sunnah di masjid afdal, maka beliau akan mengerjakan salat tersebut di masjid dan tidak ada yang menghalangi. Dekat sekali masjid Nabi SAW dengan rumah beliau. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi alaihi rahmatullah dengan sanad yang baik, an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seseorang yang merupakan sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, fadlu salatir rajuli fi baitihi ala salatihi haitsu yarahu an-nas. Keutamaan salat seorang di rumahnya bersendiri dibandingkan dengan salat yang dia kerjakan di masjid, dalam kondisi di masjid itu pasti akan dilihat oleh manusia. Kata beliau alaihi salatu wasallam, ka fadlil fariidati ala tatawwu'. Perbandingannya seperti perbandingan salat fariidah, salat-salat yang wajib, dengan salat-salat yang sunnah. Salat-salat wajib keutamaannya, fadilahnya luar biasa. Al-Fajr saja disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Artinya apa? Salat-salat wajib lebih utama daripada salat-salat sunnah. Itulah perbandingan salat yang dikerjakan di rumah dan salat yang dikerjakan di masjid. Di rumah jauh lebih utama dibandingkan dengan mereka yang mengerjakan salat sunnah di masjid. Lantas gimana kalau salat sunnah di masjid? Boleh? Boleh. Enggak ada masalah. Cuma kalau kita mau mencari yang afdal, yang utama, ya salat sunnah di rumah-rumah kita. Hadis yang terakhir dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu arda. Kharaja nafarun min ahli al-Iraq ila Umar. Ada beberapa orang dari penduduk Irak datang kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Falamma qadimu alaihi, ketika bertemu Umar bin Al-Khattab, sa'aluhu an salatir rajuli fi baitihi. Sebahagian penduduk Irak tersebut bertanya kepada Umar bin Al-Khattab tentang hukum salatnya seorang di rumahnya, salat sunnah. Kalau kita membahas hadis-hadis Nabi SAW, ucapan-ucapan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum yang berkaitan dengan pertanyaan salat di rumah, salat di rumah, salat di sini maksudnya adalah salat sunnah. Karena mereka semua mengetahui, muttafaqun alaih, bahwa salat sunnah dikerjakan di rumah. Adapun salat wajib, muttafaq alaih, hal yang sangat ma'ruf di tengah-tengah mereka, dikerjakan di masjid-masjid kaum muslimin. Maka mereka bertanya kepada Umar bin Al-Khattab, bagaimana hukum salat sunnah seorang yang dikerjakan di rumah? Apakah itu yang afdal ataukah dia kerjakan di masjid? Faqala Umar. Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sa'altu Rasulullah. Aku pernah bertanya, kata Umar bin Al-Khattab, sa'altu Rasulullah. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqal, maka beliau menjawab pertanyaanku, amma salatul rajuli fi baitihi fanurun. Salatnya seseorang, salat sunnah seseorang yang dilakukan di rumahnya itu adalah cahaya. Salat sunnah seseorang yang dikerjakan di rumahnya, fanurun, adalah cahaya. Fanawwiru buyutakum, pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terangilah. Berikanlah cahaya-cahaya yang banyak di rumah-rumah kalian. Artinya salatlah di rumah-rumah kalian. Karena satu salat cahaya, dua salat cahaya di atas cahaya, tiga salat terus akan bercahaya rumah tersebut dengan sering dipakai oleh pemiliknya, oleh penghuninya untuk mengerjakan salat-salat sunnah. Ini hadis yang terakhir yang menunjukkan tentang keutamaan sholatnya seseorang di rumah-rumah mereka, yaitu sholat-sholat sunnah. Pembahasan yang berikutnya, ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang berkaitan dengan sholat sunnah al-fajr apabila terlewatkan. Mungkin kita ketiduran, tidak bangun setelah azan berkumandang, kemudian kita persiapan di kamar mandi dan yang seterusnya, waktu tersebut habis. Kita mendatangi masjid, masjid kaum muslimin, masjid untuk melaksanakan sholat fajar, ternyata imam sudah pada rakaat kedua dari sholat wajib. Artinya kita ketinggalan satu rakaat sunnah sholat wajib dan ketinggalan dua rakaat, tertinggal dari mengerjakan dua rakaat sholat sunnah. Maka apa hukum untuk kita mengqadha, mengganti sholat sunnah sebelum al-fajr yang tertinggal? Khilaf di kalangan para ulama setelah mereka bersepakat bahwa sholat sunnah al-fajr bisa untuk diqadha. Ini kesepakatan mereka para fuqaha. Bisa untuk diqadha, na'am. Bisa untuk diganti. Tapi khilaf di tengah-tengah mereka apa? Kapan waktu untuk menggantinya? Apakah langsung setelah sholat wajib al-fajr tersebut, ataukah menunggu matahari terbit? Ini yang khilaf di tengah-tengah para al-ulama. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man lam yusalli raka'atay al-fajr," barang siapa yang tidak mengerjakan dua rakaat sebelum subuh, "falyusallihima ba'dama tatlu'ush syams," maka hendaknya dia mengganti dua rakaat tersebut setelah matahari terbit. Karena kita mengetahui pembahasan yang telah lalu, kalau sholat setelah sholat subuh itu adalah waktu yang terlarang untuk kita mengerjakan sholat, awqatun nawahi atau awqat an manhiyu anha, waktu-waktu yang dilarang untuk kita mengerjakan sholat. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibn Khuzaimah alaihi rahmatullah, "Man lam yusalli raka'atay al-fajr," barang siapa yang belum mengerjakan dua rakaat sunnah al-fajr, "falyusallihima ba'dama tatlu'ush syams," kerjakan setelah matahari terbit. Artinya cara menggantinya setelah matahari terbit. Dalam riwayat yang lain datang dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man nama an hizbihi minal laili," barang siapa yang tertidur dari salat malamnya. Perhatikan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an hizbihi." Seorang muslim, seorang mukmin, terlebih seorang salafi yang mengaku mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seharusnya memiliki sebuah rutinitas, sebuah kebiasaan untuk memiliki hizbun fil lail, bahagian dari salat malamnya. Qadrul istita', semampunya. Yang dia mampu hanya mengerjakan salat witir 3 rakaat, setelah itu tidur lagi, silakan. Atau kalau sama sekali tidak bisa, mengerjakan salat witir di awal waktu sebelum dia tidur di malam harinya, setelah sholat isya, sholat sunnah al-isya, kemudian sebelum dia tidur, maka dia kerjakan sholat witir 3 rakaat. Ini yang sudah sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Kalau bisa di akhir malam, afdal, jauh lebih utama. Dalam hadis ini Nabi SAW menegaskan, "Man nama," barang siapa yang tertidur, "an hizbihi minal lail," artinya seorang muslim itu harus memiliki sesuatu hizbun, bahagian dari sholat malamnya. Kalau dia tidak memiliki kebiasaan, rutinitas, amalan untuk mengerjakan sholat di malam harinya, dipertanyakan keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ditanyakan semangatnya untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam di sini memberikan isyarah, memberikan sebuah isyarat yang sangat tipis. Seorang muslim pantas untuk memiliki dan sudah sepatutnya untuk memiliki bahagian dari sholat malam. Tapi kalau ternyata dia tertidur, dia sudah memiliki azam, niat yang kuat, di akhir malam saya akan bangun, sudah dipasang alarm dan yang seterusnya dari usaha-usaha dia, tapi ternyata kelelahan menyebabkan dia tertidur pula sampai azanul fajr berkumandang, faqara'ahu ma baina sholatil fajr, tidak ada yang membangunkan dia kecuali qira'ah al-imam setelah sholat al-fajr, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan cara menggantinya, faqada'uhu, cara mengganti hizbun minal lail tersebut, ma baina salatil fajri wa salatidz dzuhri, antara salat subuh sampai salat zuhur. Ini waktu untuk mengganti. Jadi misalkan kita terlewatkan witir 3 rakaat atau kebiasaan kita mungkin 1 rakaat. Semalaman tidak kita kerjakan sama sekali witir, 1 rakaat yang biasa kita kerjakan, terlewatkan karena keletihan dan yang seterusnya, faktor-faktor biasa yang ada di sisi manusia. Maka kata beliau, qada'uhu, cara menggantinya, ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri, antara salat subuh sampai ke salat zuhur. Kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia telah mengerjakannya di malam hari. Tetap mengerjakan salat tersebut di malam hari. Ketika dia mengganti, jadi waktu menggantinya dari salat subuh, setelah salat subuh sampai waktu zuhur masuk. Masuk ke dalam pembahasan ini mereka yang tertinggal dari salat sunnah sebelum al-fajr. Bangun, imam sudah membaca al-fatihahnya di rakaat pertama salat subuh. Ya sudah, enggak bisa lagi mengerjakan salat sunnah sebelum subuh karena fajar sudah ditegakkan. Yang wajib bagi dia apa? Turun ke masjid, datangi masjid Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan salat wajib bersama imam. Gimana salat sunnah yang belum dia kerjakan? Ganti. Cara menggantinya ada dua cara. Berdasarkan hadis Abi Hurairah, tunggu matahari terbit. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab, waktu untuk menggantinya dari ba'dal fajar secara langsung diperbolehkan, diizinkan. Jadi dua cara yang diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam pembahasan fikih kita harus si'atus sadr, harus berlapang dada. Saudara kita memilih pendapat dari hadis Abi Hurairah, silahkan. Saudara kita yang lain memilih pendapat dari hadis Umar bin Khattab juga silahkan. Yang mengganti langsung setelah subuh diperbolehkan, yang mengganti menunggu matahari terbit juga diperbolehkan. Wallahu a'lamu bishawab. Adzanul Isya, falitafaddal. Setelah adzan sedikit ada tambahan faedah sebelum kita membaca as'ilah yang ada. Ikhwati fillah ra'akumullah. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau mengqadha mengganti salat sunnah ar-rawatib, bukan hanya al-fajr yang pernah beliau ganti ketika matahari telah terbit. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah, beliau mengatakan bahwa, yakni Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa annan nabiyya adalah Nabi alaihi salatu wassalam kana idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhri, kalau beliau tertinggal dari mengerjakan salat 4 rakaat sebelum zuhur, salat sunnah, salahunna atau sallahunna ba'daha, beliau alaihi salatu wassalam mengerjakan salat sunnah, mengganti salat sunnah sebelum zuhur tersebut pada saat ba'da zuhur, setelah zuhur. Jadi diqadha, diganti. Yang biasanya dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelum zuhur dikerjakan oleh beliau setelah zuhur. Dengan satu dua faktor, satu dua sebab beliau belum mengerjakan salat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat yang biasanya dikerjakan oleh beliau, maka kata Aisyah radhiyallahu anha yang biasa dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah mengganti 4 rakaat sebelum zuhur tersebut pada saat setelah salat zuhur ditegakkan. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi kesimpulan dari mengqadha salat sunnah rawatib, kalau khususnya pada salat sunnah subuh memiliki dua cara. Yang pertama setelah subuh secara langsung, yang kedua menunggu matahari terbit, dan masing-masingnya memiliki hadis yang sahih. Begitu pula pada salat sunnah yang lainnya zuhur seperti yang dibahas oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah taala pembahasan ini akan kita lanjutkan setelah atau pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi ta'ala, yang berkaitan dengan keutamaan. Kita akan membahas keutamaan tentang sholat dua rakaat sebelum al-fajr yang dijelaskan oleh lafadz al-imam muslim. Dalam riwayat imam muslim, dua rakaat sebelum subuh itu khairun, lebih baik minat dunia wa ma fiha, dibandingkan dunia dan seisinya. Akan datang pembahasannya biiznillahi ta'ala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Bismillah, jika kita mengerjakan sunnah berbaring sebelum sholat fajar, lantas kita tertidur, apakah kita menyelisih sunnah? Kalau tertidurnya dengan tidur yang ringan tidak membatalkan wudu, maka tidak menyelisih sunnah. Tapi kalau tertidurnya sampai lelap, tidak sadar apa yang ada, apa yang terjadi di sekitar, berarti dia telah menyelisih sunnah dan telah membatalkan wudunya. Maka dia harus mengganti wudunya, memperbaharui wudunya sebelum mengerjakan sholat subuh yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Apakah sholat sunnah sepertiga malam boleh dilakukan secara berjamaah? Seperti yang kita jelaskan, yang namanya sholat sunnah dilakukan secara munfarid dan sendiri-sendiri. Kecuali sholat sunnah yang telah warid dari Nabi SAW, beliau mengerjakannya secara berjamaah. Seperti sholat sunnah tarawih, itu secara berjamaah. Tapi kalau sepertiga malam qiyamul lail, tidak pernah terukil dari Nabi SAW, beliau mengerjakannya bersama-sama para sahabat beliau di masjid beliau. Tidak, beliau mengerjakan sholat sunnah sendirian di rumahnya. Alatsara ya Ibn Mas'ud, apakah engkau tidak melihat ya Ibn Mas'ud, ma aqrabu baiti ilal masjid, betapa dekatnya rumahku dengan masjidku. Akan tetapi dikerjakan oleh beliau di rumah beliau alaihi salatu wassalam, tidak secara berjamaah bersama sahabat-sahabat beliau. Kebiasaan ini mungkin ada di sebahagian kaum ikhwanul muflisin, khususnya yang memiliki halaqah-halaqah atau pergerakan-pergerakan di universitas. Sami wala haraj. Mereka biasanya memiliki amalan qiyamul lail berjamaah. Jadi mereka setelah liqa mungkin mengumpulkan orang-orang yang bergabung dengan mereka di masjid, tidur. Setelah tidur akan dibangunkan secara bersama-sama dan ditegakkan sholat qiyamul lail, sholat tahajud secara berjamaah. Mereka berhisbi saja, berkelompok saja, itu sudah menyelisih sunnah Nabi SAW. Terlebih amalan-amalan mereka yang akan juga jauh dengan sunnah-sunnah beliau SAW. Wallahul musta'an. Afwan, ada orang yang mengatakan bahwa kalau rokok haram maka gula jauh lebih berbahaya, sebab gula termasuk sumber penyakit. La haula wala quwwata illa billah. Miskin. Kalau syubhat seperti ini dijelaskan oleh sebagian para masyayikh kita, di antaranya Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, kalau ada syubhat-syubhat rendahan yang tidak perlu untuk dibantah, tidak usah dibantah. Apa bahasa beliau? As-sukutu anhu yakfi an isqatihi. Kita diamkan saja itu sudah cukup untuk menghinakan dia, membantah dia secara terang-terangan, daripada kita capek untuk membantah syubhat yang tidak berarti ini. Gula berbahaya, gula haram berarti. Silahkan belajar lagi. Anda mau merokok terus, ya tidak bisa. Gimana merokok? Itu adalah satu hal yang haram. Syubhat-syubhat yang seperti ini tidak perlu dibantah. Orang yang berakal akan bisa membedakan antara bahayanya rokok dengan bahayanya gula. Wallahul musta'an. Enggak bisa dikiaskan. Kalau dikiaskan dalam pembahasan fikih, qiyasun ma'al fariq. Dikiaskan, tapi hakikatnya kedua benda tersebut atau kedua unsur tersebut sangat-sangat berbeda. Wallahu ta'ala alam. Ada seorang yang menyimpang di desa ana, dia mengatakan banyak yang mengatakan niat sebelum sholat dengan mengeluarkan suara bid'ah, tapi lisan ini akan membantu hati ini. Bagaimana cara membantahnya? Lisan ini akan membantu hati ini. Ini yang harus diluruskan. Apakah lisan Nabi alaihi salatu wasalam tidak bisa membantu hati beliau? Nabi alaihi salatu wasalam mengerjakan salat, salat wajib dan amalan-amalan yang lainnya tanpa menjaharkan niat. Terlebih salat wajib. Usolli salat al-maghribi thalatha raka'atin lillahi ta'ala. Ada terukil dari Nabi alaihi salatu wasalam? Tidak ada. Lalu dari mana kalau tidak ada? Itu bagian dari amalan soleh atau bukan? Bagian dari amalan soleh. Kalau bagian dari amalan soleh, hat dalil. Datangkan dalilnya. Benda ini perkataan dari guru kami. Berarti jelas bukan bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Lisan bisa membantu hati. Ini sesuatu yang salah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kita tata cara untuk sholat dari awal sampai akhir? Tidak ada beliau, ayo bantu hati kita biar lurus dengan lisan-lisan kita. Berapa banyak orang yang membantu hatinya dengan lisannya, ternyata jatuh juga pada riya, ternyata jatuh juga pada as-sum'ah, paling tidaknya jatuh kepada kebid'ahan. Kenapa? Menganggap amalannya baik. tidak menganggap apa yang ada di sisi Nabi SAW sebagai hal yang cukup, butuh ditambah lagi. Ini harus dikoreksi, yang tidak boleh untuk dikerjakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Afwan, adakah sholat sunnah tasbih dan sholat sunnah taubat? Tidak ada, tidak ternukil dari Nabi SAW. Anda pernah melihat di masjid-masjid ada yang melaksanakan sholat tasbih secara berjamaah. Dilakukan berjamaah lagi. Dzulumat ba'duha fawqa ba'd. Kezaliman, kegelapan. Satu kegelapan di antara kegelapan-kegelapan yang lainnya. Wallahul musta'an. Kalau sudah satu kaum melaksanakan kebid'ahan, mereka akan sulit keluar dari jurang kebid'ahan tersebut. Mereka akan menganggap baik hal tadi dan akan menjadikan amalan-amalan sunnah sebagai sesuatu yang asing. Amalan-amalan bid'ah sebagai sesuatu amalan soleh yang bisa mendekatkan diri mereka kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang telah kita bahas pada syarah sunnah al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.